Mas. Salam. Aku harap ngomong karo sampeyan. Omong di. Sepurane sing akeh ya. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, ngomongmu terus terang sayangku. Ojo mbo pendem dewe, ojo sambat rono rene, aku sama digawe nyaman liyane. Muara Bintang. Terus terang sayangku. resiko wong tulus ditinggal terus. Bintang Fortuna. Muara Bintang. Sepesek. Ya apa sepeta hebat. Oh senyare. Keren kok waktu dulu sih. Thank you. ratri tansah nganteni setya rajang kalenging ati angen-angen tumawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti teka mudhoh yayi. Neng sandengku nyawang manis esamu kawe larame rasaku tentreming atiku hai wopaka tresnamu Atine sopo sing kuat

Wes ngenteni sliramu Muara Bintang, Bintang Fortune. Opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang masrungokno tangisku beci eko wilangu saku Muara Bintang, Bintang Fortune, Dike Sabrina, Tresnamu saiki wis beda lambe. Saiki tresnamu manggon nang atine wong liya. Pupus sing tresnamu karo aku. Wis pupus cerita ora apa-apa. Kuwi kabeh kersane Gusti Allah. Sepurane aku wis ikhlas deh. Sifatmu saiki wis beto kowe ninggalke aku manengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Terima kasih. Mas. Ketemu lagi, Mas. Iya, dong. DC Musik. Pantoro ratri mong eling manis sing ati setyaku bisa hang duweni marang sang tiasu laksmi Terima kasih. Muara Bintang, Happy Asmara. Ojo sedih-sedih, yang sampean sedih aku lu sedih. Usaha ku ekstra kurang.

Instagram. Aku kelingan seliramu, mata tresno segampang iku. Apa kau wis lali Happy. Halo. Sing wis suwi pangga kalah karo sing teko keri. Aha. Relax. Ending. Bintang Fortune. Wis tak coba kuatke ati, nampa kasunyatan iki. Senajan kutu sadar diri biyen kowe tinggal lunga tanpa pamit karo aku saiki wae teko ning ngarepku mung ngaturke undangan rapimu Oh piye carane Anyar. Terus? Gak sido. Cakep.